iki atiku sedih. Ma, papa, aku ora takon nang kene, aku isih kerja. Suwon troning uripku ma papa wis aja nangis wacanan layang sing tak tulis ma papa ngapa I'm not.